teruskan dengan behaviorisme. Ya, minggu lalu kita sudah maju sebagian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ini, segi emosi ya. Jadi kembali pada zaman behaviorisme yang awal ini, orang tidak mau mengakui ada kemungkinan-kemungkinan lain selain perilaku yang bisa dilihat ya. Emosi dianggap itu bukan hal yang tidak bisa dilihat, itu yang bisa kita lihat. Jadi dimasukkan dengan perilaku. Nah, minggu lalu kalau tidak salah saya beri contoh thinking, itu kan sebenarnya abstrak, tapi dikatakan oleh mereka yang percaya kepada behaviorisme itu sebenarnya ya tingkah laku dalam bentuk speech, subvocal speech. Karena dalam proses berpikir kita biasanya menggunakan juga bahasa. Jadi tidak diakui itu berpikir, tapi sebenarnya itu bahasa, tingkah laku bahasa ya, dalam bentuk ya berbahasalah walaupun subvocal. Kadang-kadang kita tidak mengucapkan itu ya, tapi kita sebenarnya menggunakan bahasa itu, jadi perilaku. Ya, contoh lain lagi yang kalau kita marah itu kan emosi sebenarnya, tapi dilihat di situ bukan emosinya yang dilihat, tetapi sebenarnya tingkah lakunya ialah dalam bentuk muka merah ya. Jadi itu yang kita bisa lihat, muka merahnya itulah menunjukkan orang itu marah. Kalau dia senang mukanya tidak seperti itu ya. Nah, berubah lagi tingkah lakunya, perilakunya. Jadi boleh dikatakan jadi semua-muanya itu hanya perilaku kok, enggak ada yang lebih daripada hanya sekedar perilaku. Nah, ini juga satu contoh, mungkin saya belum singgung ini minggu depan ya. Ini disebut conditioned emotional reaction. Nah, emotional reaction. Ini juga satu contoh yang behavioristic point of view tidak mengakui itu emosi. Hanya dilihat fisiknya saja dari aspek emosi ini ya. Contohnya ini ada di buku itu, dilukiskan kalau seorang pengendara mobil, Anda semua hampir bisa mengendarai mobil ya. Lalu kebetulan kita melewati satu tikungan yang berupa S. Bentuknya itu berkali-kali gini kan, S bentuknya gitu ya. Lalu pada saat kita mengendarai mobil dengan santai, tahu-tahu di depan kita datang sebuah truk yang besar sekali ya, dan hampir menabrak kita. Nah, reaksi kita kan jelas terkejut ya. Nah, terkejut kan itu sebenarnya emosi. Tapi dari segi behaviorisme itu dilihat bukan segi itunya yang dilihat terkejutnya, tapi dilihat dari fisiknya. Apa yang muncul fisiknya itu ialah a rapid pulse, denyutan jantung akan bertambah cepat ya, rapid pulse, denyutan nadi itu ya. Kemudian sweating palms, itu akan berkeringat ini ya, apa telapak tangan kita akan keluar keringat itu karena terkejutnya itu tadi. Jadi ini fisik semua ya. Dan yang terakhir akan ada increased blood pressure. Mungkin kalau diukur darah kita, tekanan darahnya akan naik ya, dari biasanya 120 bahkan bisa menjadi 160 langsung ya kalau diukur pada saat itu. Nah, semuanya fisik. Nah, itu argumentasi mereka. Jadi emosi itu benarnya tidak ada. Yang ada itu ya ini gejala-gejala fisik ini. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa semua-muanya itu hanya perilaku yang nampak. Yang tidak nampak itu bukan menjadi topik kita gitu seolah-olah ya. Itu satu contoh yang paling konkret. Maka itu persis dikatakan unconditioned stimulus. Stimulus struck itu kan normal aja, itu bukan yang dikondisikan ya. Tapi nanti yang kedua ini berikutnya, yang berikutnya ini yang wajar terjadi ya. Yang berikutnya adalah ini yang sudah conditioned ya, di mana pada hari berikutnya, barangkali besoknya atau lusanya gitu ya, kita mempunyai pengalaman yang sama menuju atau menghadapi bahkan jalan yang persis sama. Begitu kita masuk ke jalan yang persis sama, walaupun tidak ada truk, langsung denyutan jantung kita bertambah. Nah, ini persis seperti air liur, ya. Anjing itu yang keluar walaupun tidak ada meat powdernya. Ini truknya nggak ada. Nah, itu disebut condition. Sudah dikondisikan, kok. Jadi, apa yang ada dalam diri kita itu sudah menghadapi satu kondisi yang sudah pernah kita alami. Tapi tidak alamiah karena tidak ada truknya lagi. Itu namanya unconditioned. Nah, di sini sekarang conditioned stimulus, hasilnya juga sama, yaitu condition response. Sama, ada ini ya, keringat, jantung berdebar dengan lebih cepat, dan juga tekanan darah tetap naik. Kalau diukur jelas itu, ya, mengalami hal yang sama. Itu satu contoh aja, ini semua fisik, ya, tidak lebih daripada itu. Walaupun orang ngomong mengenai emosi itu lain, Pak, lain daripada tingkah laku. Tidak zaman itu, ya, zaman itu dibilang enggak, itu semua fisik aja. Ya, ini yang menarik itu yang bisa dilihat, ya, karena ingin ilmu jiwa itu sebagai ilmu jiwa yang exact, ya, seperti fisika dan kimia itu ada buktinya, ada datanya. Nah, yang berikutnya ini adalah lebih menarik, satu lagu yang indah sekali, ya, misalnya dari Titik Sandora. Ini zaman dulu kala ini, ya, tahu sekarang Titik Sandora masih ada enggak dengan boxingnya, ya. Oke, ini zaman dulu kala, lagu Teluk Bayur barangkali, ya, si zaman ya Muksin itulah, Muksin Alatas, ya, menyanyikan ini dengan Titik Sandora biasanya, ya, sehingga dia, mereka menikah akhirnya, kan. Oke, kita dengar lagu itu dari Corong, ya, Corong yang dibuat itu oleh sering restoran mengadakan itu, ya. Kemudian kebetulan kita pergi ke taman itu, misalnya di mana itu, entah di mana yang baik ini, ya, sering dikunjungi oleh muda-mudi, ya, kita mempunyai datang ke sana dengan pacar. Jadi ada perasaan juga di sini, ya, rasa itu, kan, pacar sama mendengarkan lagu itu, ya. Nah, ini kombinasi, kan, paralel dikombinasikan, kita akhirnya menimbulkan rasa senang, kan. Ini perasaan kembali, ya, luar biasa senang, muka kita ceria dan seterusnya, ya, indah sekali, ya, nggak bisa dilupakan itu, saya kira, ya. Anda sudah mengalami itu, saya kira, terutama yang pernah mengalami hal yang sama, ya, barangkali lagunya pun masih ingat sampai sekarang, ya. Oke, okay. Yang namanya unconditioned itu normal, unconditioned stimulus wajar, lalu ada unconditioned response. Anda sangat senang, gegirang sekali, mukanya ceria dan seterusnya. Dan sekarang yang berikutnya terjadi, ada yang tidak muncul, lagunya muncul, ya, song, tapi love affair-nya bisa masih, tetapi pacar sedang studi di luar negeri, ya, tapi kita pergi ke taman itu mendengar lagu yang sama, tapi pacar tidak ada di tempat, ya, tak? Ada di Singapura atau di Amerika, ya, tapi bagaimana responnya, saya kira sama, ya, tak? Responnya ialah kita ceria, senang, segala macam, ya, indah sekali, terbayang, ya, pacar sedang belajar giat di Amerika gitu, kan. Tapi kalau misalnya itu sama, kalau kebetulan pacar kita itu diambil orang, ya, itu ada juga campuran barangkali sekarang, bukan ceria, bukan senang, tapi waduh sedih barangkali, ya, nak, ya, diambil orang, tapi lagu itu kok muncul, ya, waduh. Nah, ini sama tadi girang, tapi dilihat kembali faktanya, ya, fisiknya dilihat. Nah, sekarang sedih pun kelihatan, ya, mukanya sudah berubah, ya, tidak ceria lagi seperti kalau pacar kita ada sedang belajar di luar negeri yang setia tentunya, ya. Nah, itu akan tetap bisa berubah. Ini satu contoh bahwa kembali emosi sebenarnya itu di luar fisik, ya, tetapi zaman itu tidak dikenal di luar fisik, ya, semuanya itu fisik. Karena itu yang ditekankan pada waktu itu adalah fisiknya, bukan emosinya. Dan ingat, emosi itu sebenarnya fisik, seperti itu, ya. Termasuk berpikir aja itu sebenarnya fisik, bukan berpikir. Jadi tidak ada lagi masalah fisik, apa namanya, berpikir di luar fisik itu, ya. Sampai lalu orang menganggap bahwa kita manusia ini sebenarnya waktu kita lahir itu putih seperti kertas putih, ya, ada istilah tabula rasa itu, ya, kertas putih, tapi dia menjadi seperti apa adanya sekarang atau katanya kotor karena lingkungan semata-mata. Jadi tidak ada ini warisan dari nenek moyang, nggak ada, jadi murni kosong, ya. Dan semua muanya itu adalah pengaruh lingkungan saja, ya. Jadi orang-orang behaviorist tidak percaya kita ini punya bakat, tidak percaya itu, ya. Tidak ada itu semua. Yang ada adalah hanya lingkungan saja. Jadi kalau anak ditempatkan pada tempat yang kotor, dia akan menjadi kotor. Anak ditempatkan yang bersih, dia akan menjadi bersih. Jadi murni pengaruh lingkungan. Tidak ada pengaruh lain. Ya, walaupun tidak benar, ya, tapi zaman itu itulah percaya orang, ya. Hanya lingkungan yang mendikte apa yang terjadi pada diri seseorang itu. Nah, banyak sekarang lingkungan yang jelek, ya, seperti di Surabaya kan ada lingkungan prostitusi itu dihapuskan, kan, karena percaya bahwa anak-anak yang ada di sana itu akan rusak semuanya, hampir seperti itu, ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, tidak semuanya, mungkin sebagian besar, ya. Ya, karena pengaruh lingkungan sangat besar, ya. Tapi tentu ada anak-anak yang bisa memisahkan kenyataan lingkungan dengan apa yang ada di anak-anak itu sendiri. Menurut saya setuju dengan, tentu tidak semuanya, tapi mungkin sebagian besar. Apalagi, ya, pengaruh orang tua kurang, ya, karena ini otak atau pemikiran tidak dikembangkan, ya. Jadi itu akan menjadi persis, kalau jelek lingkungannya juga akan jelek jadinya anak itu. Tapi sebenarnya yang benar ialah tentu ada porsi dari pemikiran. Tentu ada anak yang kritis, ya, saya tidak usah meniru apa yang ada di lingkungan saya. Tentu ada. Itu yang benar, ya. Tapi kembali zaman behavioristik ini tidak ada itu, ya. Semuanya lingkungan. Itu hampir 100% pengaruh lingkungan, ya. Karena itulah percaya mereka. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana apa yang terjadi dalam kelas. Maka, classical conditioning in the classroom. Jadi kembali teori behaviorisme yang kuno ini, yang paling tua ini, kadang-kadang disebut classical conditioning. Kalau nanti Skinner mempunyai istilah yang beda karena sudah lebih maju, ya, ini yang masih kuno. Ini tapi masih terjadi dalam kelas, artinya masih relevan. Jadi kadang orang bertanya, masih berlakukah hukum behaviorisme? Masih. Ini contohnya, ya. Ini yang selalu kita usahakan. Comfortable room for reading. Jadi khususnya di TK, ya, kita berusaha membuat satu ruang untuk belajar anak-anak untuk membaca. Kita siapkan banyak bacaan di sana, ya. Itu diharapkan akan membantu sustained reading activities. Itu salah satu. Maksudnya supaya reading activities anak-anak itu berkembang dengan menyediakan lingkungan, ruang yang bersih dan comfortable, enak untuk ditempati. Masuk perpustakaan, kalau yang kurang baik tentu tidak mengundang mahasiswa datang ke sana, ya. Tapi kalau perpustakaan itu begitu indah, begitu enak, comfortable, seperti kebanyakan di luar negeri, ya, perpustakaannya itu bertingkat sampai 10. Dan biasanya tempatnya di luar kota, ya. Kampus-kampus yang baru terkenal itu biasanya di luar kota. Indah, ada pegunungan yang indah. Lalu perpustakaannya juga dibuat tingkat 10 tempat anak-anak membaca di sana. Itu satu contoh. Real itu sebenarnya teori behaviorisme itu. Karena lingkungan yang bagus itu akan membuat orang senang melakukan proses belajar mengajar di situ. Itu satu contoh yang benar terjadi sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan apakah teori behaviorisme masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku. Ini satu contoh, ya. Yang kedua contohnya, warm greetings on the first day of school. Jadi biasanya guru-guru TK dalam menyambut anak-anak baru, anak-anak yang takut akan sekolah orang lain, ya, keluar dari rumahnya, itu akan merasa senang, ya, karena disambut dengan enak, dengan hangat oleh para guru. Nah, ini satu contoh lagi, ya, bahwa situasi itu akan menolong, menyebabkan pleasantness, reduce anxiety. Jadi anak menjadi tidak takut-takut lagi, ya. Mungkin awal-awalnya semua anak itu perlu diantar oleh mamanya baru mau sekolah. Tapi setelah melihat guru-gurunya begitu ramah, hangat, ya, seperti persis seperti mamanya juga, ya, akhirnya besoknya anak-anak itu akan mengatakan, "Mama enggak usah antar saya. Tolong antar dengan mobil aja. Mama enggak usah ikut." Nah, langsung anak-anak itu senang. Nah, ini satu contoh konkret, ya. Banyak TK akan berusaha, ya, menerima anak-anak baru itu dengan senyuman, dengan hati yang hangat, dengan ramah, sehingga anak-anak itu akan merasa senang sekolah. Ini awalnya. Awal-awalnya sudah berani, ya, tidak takut-takut lagi. Ini konkret terjadi ini, ya, sampai sekarang. Ya, kalau Anda punya TK, ya, usahakanlah guru-gurunya ramah, ya, pada anak-anak. Jangan guru-guru yang apa istilahnya, beringas barangkali, ya, atau sangar barangkali, ya. Jangan dipakai di TK, ya, karena anak-anak semua takut, ya, pada guru-guru ini sangar sekali, ya, menakutkan. Jangan, ya, guru-guru ini tidak akan diterima di TK yang baik, ya. Nah, ini contoh konkret, ini juga terjadi sampai sekarang, ya. Semua TK berusaha ngetes guru-guru yang mau melamar di sana, apakah guru ini ramah enggak, ya, dan seterusnya, ya, suka senyum enggak atau suka marah gitu, ya, itu akan tidak diterima. Contoh konkret, ya, ini masih terjadi. Contoh lain, ini kembali pada yang lebih luas, easy task first. Jadi guru yang menggunakan teori behaviorisme akan selalu berusaha memberikan tugas yang mudah dulu, ya, supaya khususnya untuk anak-anak SD, SMP, ya, masih awal-awalnya belum tahu gunanya sekolah barangkali, ya, tugasnya harus diberikan dengan mudah dulu. Easy task first itu akan bisa menyebabkan enjoyment in learning. Nih, tapi banyak yang melanggar ini. Ini saya kira seperti hukum. Ya, harus easy first, ya, easy task first, supaya anak-anak merasakan enaknya belajar matematika. Nah, bayangkan, ya, ada yang guru matematika di sini. Nah, itu harus memberikan tugas yang mudah dulu, dirasakan enak oleh anak-anak, mudah oleh anak-anak, dan anak-anak akan merasa senang. Oh, enak kok, senang kok. Ya, ini membuat anak-anak akan suka matematika, ya. Tidak seperti sekarang, ya, banyak sekali anak-anak benci pada matematika. Kenapa? Karena memberikan barangkali awal-awalnya itu sukar langsung, ya, untuk menunjukkan gurunya itu hebat. Ya, itu sering, ya, langsung diberikan rumus yang paling sukar di depan kelas, ya. Nah, banyak guru matematika itu apa, tak mau senyum lagi datang ke kelas gitu, ya, langsung memberikan sebuah soal papan tulis, kerjakan semua, tidak diterangkan, kerjakan. Banyak anak tidak tahu, tidak mengerti. Karena itulah mereka lalu tidak suka matematika, karena terlalu sukar dirasakan. Nah, ini kembali kesalahan guru, ya. Tapi kita harapkan guru matematika juga paham. Bukan hanya guru matematika, guru bahasa juga, ya. Terutama guru bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris itu sebenarnya gampang, ya, kalau gurunya bisa menempatkan diri dengan baik, ya. Juga sama bahasa Mandarin sekarang yang populer, ya, juga sama. Jangan diberikan yang sukar-sukar dulu, ya, tapi langsung diajarkan yang mudah-mudah. Disapa dulu anak-anak dalam bahasa Mandarin, lalu anak-anak diminta juga menjawab sapaan itu dalam bahasa Mandarin, ya. Seperti itu diulang berkali-kali, ya. Nah, enak sekali kok belajar bahasa Mandarin, ya. Dan juga hal-hal yang praktis, seperti misalnya, katakanlah sudah makan pagi tadi, tapi dalam bahasa Mandarin, ya. Itu dilatih berkali-kali, ya. Setiap pagi barangkali tanya, sudah makan pagi? Sudah makan pagi, John? Sudah makan lagi, Rita? Dan seterusnya, ya. Dan bahasa Mandarin, tapi jangan pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ya. Langsung bahasa Mandarin. Mungkin anak-anak tidak ngerti dulu, baru diterangkan. Lalu akhirnya dilatihkan. Sudah, Bu, saya makan enak tadi. Lalu bagaimana bahasa Mandarinnya itu? Ah, itu yang diajarkan, ya. Jangan diajarkan menulis huruf kanji dulu, ya. Nah, itu kan banyak. Siapa yang ngajar Mandarin di sini? Ngaku dengan terus terang, ya. Bukan ibu saja yang melakukan itu. Banyak guru. Harus malah. Malah termasuk guru-guru di Singapura katanya begitu juga, ya. Saya juga heran kenapa negara semaju Singapura kok caranya mengajar bahasa Mandarin seperti itu, ya. Sebenarnya tidak benar itu, ya. Mengajar huruf dulu. Kapan sih digunakan huruf itu? Apalagi bagi anak-anak kecil, ya. Tidak pas. Nah, yang dibutuhkan oleh anak ialah bahasa lisan lebih dahulu. Dan yang mudah. Jangan yang sukar. Dan yang relevan. Itu untuk makan, minum. Itu kan relevan sekali untuk anak, ya. Jadi sampai di rumah, anak-anak itu bisa apa namanya tanya kepada ibunya. Bu, saya belum makan. Nah, seperti itu dalam bahasa Mandarin. Sampai ibunya juga, apa itu kamu katakan? Terus diulang lagi, apa itu dikata oleh anak ini, ya. Anak itu kan senang, ibunya bingung, ya. Akhirnya, baru kemudian anaknya menjelaskan. Itu artinya, aku minta makan, Bu. Oh, iya. Anak ibunya juga senang. Akhirnya, anak itu akan diberi makan. Seperti itu, ya. Karena itu yang menarik bagi anak. Itu contoh konkret, ya. Hal-hal yang sebenarnya bersifat behavioristik, tapi masih dipakai sekarang, ya. Easy task first. And then that would produce enjoyment in learning, ya. Membuat anak-anak senang belajar, ya. Oke, berikutnya. Jadi katakanlah ini, kalau lebih luas lagi, not difficult activities in the first few weeks, sehingga anak-anak merasakan kok enak, ya, sekolah, ya, lalu membuat enjoyment in learning. Khususnya untuk anak-anak permulaan TK, SD kelas 1 barangkali, ya. Jangan dulu beri yang sukar-sukar lah. Mudah-mudah dulu sebenarnya anak-anak merasakan enak belajar, punya teman banyak dan sebagainya, ya. Sampai-sampai kan, wah, ya, libur sekarang, aku gak mau libur, aku gak bisa bertemu dengan temanku di sekolah, kan, gitu kan. Makanya diusahakan kalau kita, kalau anak-anak itu belajar, itu usahakan supaya mereka punya teman, teman bermain tentunya, ya, sebanyak mungkin, ya. Itu akan membuat mereka senang ke sekolah. Walaupun libur juga kadang-kadang mereka, ma, ke sekolah aja, ma, ketemu dengan temanku, udah janji kemarin, nah, ketemu, bermain di sekolah, dibanding di rumah gak ada tempat bermain, nah, misalnya begitu, ya. Ini satu ciri yang khas sekarang ini, ya. Usahakan. Itu beberapa contoh yang konkret, ya. Nanti ada pertanyaan. Lalu Thorndike itu mengubah sedikit, ya, tidak murni apa namanya stimulus lalu response, tapi dia melihat sedikit lebih umum. Kalau tadi itu sepertinya gerakan refleks saja, ya, tapi ini sudah hampir semua hal. Karena itu dikatakan ada dua hal memang, tapi yang ada kaitannya. Makanya Thorndike menggunakan istilah connectionism. Ada connection between the two concepts, between the stimulus and the response, kurang lebih. Jadi bukan hanya reaksi, tapi justru hanya hubungan saja, ya. Quite a behavioral reaction from the subject, ya. The major difference is that it was not that of reflexes, but voluntary behavior, artinya hampir semua tingkah laku yang lain. Jadi bukan hanya tingkah laku yang bersifat refleks saja, jadi lebih luas yang digunakan. Dan tidak se-ekstrim merupakan satu reaksi ya, tetapi hanya satu hubungan saja. Ini juga akan banyak berlaku. Ini biasanya animals were confined in cages and food was placed in a latch box. Jadi selain ya, gerakan refleks tadi, ini juga ada kaitan dengan makanan, karena binatang terutama itu senang dengan makanan ya, seperti kita juga tentunya ya, selalu percobaannya seperti itu ya. Jadi kita membuka kotak, bisa membuka kotak lalu ada makanan di dalamnya. Jadi seolah-olah kotak dan makanan itu ada kaitannya. Kalau kita tidak bisa membuka kotak itu, maka kita tidak mendapat makanan. Jadi seperti itu. Ada sedikit perbedaan lah. Tidak hanya sekedar reaksi, tapi lebih kuat lagi daripada reaksi ya. Ada seperti tujuan. Karena kadang-kadang itu disebut instrumental conditioning. Ya, dari Thorndike ini. Nah inilah disebut instrumental conditioning ya, atau connectionism, ada kaitan antara yang satu dengan yang lain, connection between the stimuli and the behavior, kadang-kadang merupakan alat untuk mendapatkan sesuatu. Makanya disebut instrumental conditioning ya, bukan hanya refleksi saja. Sehingga ada beberapa laws of learning yang dikemukakan oleh Thorndike. Correct responses were reinforced. Kalau jawabannya benar, itu akan dimantapkan. Tapi kalau incorrect ones were weakened. Jadi yang salah dikurangi, dilemahkan supaya tidak menjadi kuat. The law of effect, ini ada hukum, ada pengaruh ya, antara satu dengan yang lain. A satisfying state of affairs following the response strengthen the connection between the stimulus and the behavior, where annoying state weakens the connection. Jadi kalau kita memberikan apa namanya respon yang mengenakan, itu akan lebih memantapkan respon itu juga. Akan terjadi dalam kehidupan kita juga ya. Misalnya kita diberi pujian, kata kasarnya gitu ya, sederhana enak gitu ya, itu akan membuat orang akan melakukan apa yang dipujikan itu gitu. Banding tidak diberikan apa-apa sama sekali, itu akan hilang barangkali ya, tidak dipujikan. Khususnya nanti kalau Skinner itu justru menekankan reinforcement, ini akan ditekankan. Tapi connectionism ini sudah menuju ke sana, hanya belum diakui ya, masih sedikit berkembang dari behaviorism yang asli, classical conditioning itu, tapi masih belum maju terlalu banyak. Kita akan lihat beberapa contoh berikutnya nih. Ada law of exercise. Jadi semakin sering kita lakukan, itu akan semakin mantap. Nah, ini saya kira jelas sampai sekarang pun ya, apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan latihan dengan teratur, kita akan bisa menguasai suatu kemampuan. Khususnya tentang alat-alat musik ya, kalau kita tahu teorinya tapi tidak pernah berlatih, mungkin kita tidak pernah bermain ya. Latihan itu sangat penting ya. Hukum-hukum ini sangat penting. Hukum berikutnya adalah the law of readiness, hukum kesiapan. Jadi kalau kita tidak siap, mungkin kita tidak akan pernah menguasai apa yang harus kita kuasai. Contohnya ini dalam pembelajaran nantinya di kelas, kita harus melihat. Nanti kita ada teori, khususnya teori Piase, itu akan banyak menggunakan the law of readiness ya. Juga teori belajar yang lain. Jadi kalau anak belum pada saat yang tepat, itu anak akan tidak bisa menguasai itu. Itu maksudnya law of readiness. Satu contoh konkret, kita sering memberi pelajaran yang barangkali terlalu sukar. Apa sebabnya sukar? Karena kemampuan sebelumnya itu belum dikuasai. Dan ini banyak guru yang tidak menganalisis seperti itu ya. Langsung diberikan, dipaksakan, suruh ngafalkan. Ya orang hal-hal sebelumnya belum dikuasai, ya bagaimana bisa menguasai hal yang lebih sulit ini? Karena itulah ada namanya hierarki nantinya ya. Kanye terutama memperkenalkan hierarki ini dalam proses pembelajaran. Ada kaitan bahwa yang sebelumnya itu harus ada dulu sebelum yang berikutnya bisa dikuasai. Khususnya dalam matematika, itu kaitannya sangat erat. Maka itu dalam mengajar matematika, kita harus tahu hierarki dulu. Nah, baru akan bisa mengajar dengan baik, karena ada hukum ini tadi, hukum readiness ya, law of readiness. Ini saya kira semua diterangkan berikutnya, ini kembali diterangkan, saya tidak perlu menerangkan lagi. Jadi pengulangan-pengulangan itu sangat penting sekali juga, karena itu praktis ya sekali ya. Readiness ini juga kembali banyak sekali diterangkan dalam buku itu ya. Saya tidak perlu menerangkan karena waktunya terbatas ini ya. Nah, coba application to school learning ini dalam teori behaviorism tetapi yang sudah maju sedikit, yaitu connectionism ya. Ini yang maju sedikit, ini juga ada aplikasinya. Nah ini kembali, ini his theory also include references to mental events. Nah juga mental events sudah mulai diakui oleh Thorndike. Jadi sudah maju ya selangkah. Jadi tidak semua-muanya itu fisik. Ternyata ada hal-hal yang di luar fisik. Juga ternyata ini berlaku lebih banyak seperti tadi readiness itu kan kebanyakan itu mental ya. Lalu connection between ideas accounted for the major portion of knowledge. Jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya adalah hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dan saling berkaitan yang mengembangkan menjadi satu pengetahuan ilmu ya. Ya, sebenarnya dengan konsep bank. Bank awal-awalnya itu hanya menyimpan dan meminjam uang. Ya. Nah, sekarang sudah berkembang menjadi macam-macam kegiatan perbankan ya yang sangat kompleks, dan sekarang bahkan ilmu perbankan itu bukan ilmu yang mudah ya, ilmu yang mengait-ngaitkan semua aspek di dalamnya ya, sampai-sampai kalau zaman dulu itu kita kalau mau pinjam uang atau mengambil uang kita di bank itu harus sesuai dengan jam kerjanya ya. Kalau kebetulan hari Minggu, wah gak ada bank yang buka hari Minggu. Tapi sekarang, wah di mana-mana ada 24 jam ATM buka ya. Itu luar biasa, ini satu kemajuan ya. Itu sebenarnya hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain. Dan hampir semua ilmu itu seperti itu. Jadi ini connectionism dari Thorndike ya. Ya, jadi the process of learning is simply that of connecting. Jadi kita tinggal mengait-ngaitkan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang ini. Nah, itu ada kaitan dengan apa yang kita ajarkan minggu lalu. Dan justru itu menolong. Ya, membuat anak-anak, oh iya ngerti saya. Walaupun sekarang ini lebih sulit ya, tapi ada kaitan dengan pelajaran minggu lalu. Dan kembali berkaitan juga dengan pelajaran besok, lusa, minggu depan, dan seterusnya. Dan semakin banyak kaitan ini, semakin dirasa mudah ya ilmu yang perlu kita pelajari itu. Jadi itu bantuan Thorndike itu sengaja memajukan ya ilmu itu sendiri ya. Seperti ini. Jadi malah otak kita dianggap sebagai sistem connectionism. Jadi apa yang ada di otak itu sebenarnya adalah kumpulan dari hubungan-hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, seperti misalnya contohnya sini, 5 kali 9 otomatis 45. Walaupun awal-awalnya itu kan harus kita uraikan ya, tapi lama-lama itu harus sudah otomatis hubungan itu. Jangan sampai 5 kali 9 itu tidak tahu kita. Ya, itu akan membutuhkan waktu. Makanya waktu SD kita kan belajar perkalian ya. 1 sampai 100 kan apal itu harus. Nah, itu bagus gunanya ya, sesuai dengan ilmu ini. Connectionism. Sehingga 8 kali 8 berapa? Langsung, jangan berpikir banyak. Itu adalah 64. Jadi otomatis ya, seperti itu. Itu akan membuat pembelajaran lebih mudah dan hidup ini juga lebih mudah ya. Contoh lain, ini juga dalam ilmu pengetahuan, Columbus and 1492. Nah, itu semua orang tahu. Itu ada kaitan ya. Ya, mudah-mudahan semua tahu di sini ya. Karena itu diajarkan yang dulu ya, sampai sekarang ya. Semua hampir connectionism ya, kaitan-kaitan. Termasuk juga ini yang sehari-hari, John and Blue Eyes. Ya, pengalaman kita yang namanya John, karena dia berasal dari Amerika. John yang saya maksud itulah John ini yang mempunyai blue eyes. Bukan yang brown eyes. Itu John lain itu ya. Tapi John yang blue eyes. Selalu seperti itu. Dan berkembang terus ya. Sampai sekarang ya, pengetahuan itu seperti itu. Nah, kita coba lagi aplikasi dalam school learning. Itu ada dalam table 2.2. Itu ada beberapa contoh lagi ya. Itu mohon dipelajari nanti. Itu contoh 5 minor laws which interact with the laws of effect and laws of exercise. Nah, ini semua ada. Berapa itu satu ya. Yang berikutnya, transfer of learning. Jadi belajar satu, kita akan bisa belajar yang lain. Contoh konkret, kalau kita bisa bermain biola, nah otomatis itu akan kita juga bisa bermain apa? Cello. Cello ya, macam. Dan yang lebih mudah kaitan biola dengan biola ya. Yang satunya piano, organ dan sebagainya ya. Ada, hanya ada sekarang pendapat mana yang lebih baik, belajar organ dulu atau belajar piano dulu. Ini siapa yang ahli musik di sini? Saya punya bakat musik. Itu bisa menjawab itu ya. Ada dua pendapat memang di situ. Ada yang mengatakan ya bahwa sebaiknya kita bermain piano dulu. Baru nanti bermain organ. Jangan terbalik kata orang ini ya. Mungkin ahli musik baru tahu itu. Kalau saya juga rasa begitu. Walaupun berat ya. Nah, ini bertentangan sedikit dengan easy task itu tadi. Harus difficult task first katanya ya. Baru nanti ya. Ini ada benarnya juga itu ya. Ada benarnya. Coba transfer of learning ya. Jadi ini sama dengan tadi, bermain piano dan bermain organ itu. Saya kira pengaruhnya banyak sekali. Karena kalau sudah anda pandai bermain organ, barangkali belum bisa bermain piano. Ya, karena bermain piano lebih sulit, ya tak? Lebih sulit. Tapi mungkin juga tertolong hanya dengan ketekunan ya. Harus belajar keras, lebih keras. Jadi bisa bermain organ dulu, karena itu lebih mudah. Tapi sesudah bisa bermain organ, nah perlu bermain yang lebih sulit, yaitu bermain piano. Ya, itu ada banyak anak yang lebih senang seperti itu. Tapi ada pelajar-pelajar yang tangguh. Nah, ini anak-anak yang memang sangat kuat dalam motivasinya, terutama dia bermain piano dulu, nah baru kemudian bermain organ. Itu enteng ya, tapi dia sudah mengalami proses yang berat. Dengan belajar organ itu jauh lebih enteng karena banyak bantuan ya dari alat-alat yang lain. Oke. Jadi proper laboratory for research in human learning is in the classroom and the subject are the student. Nah ini ya bertahap juga harusnya apa namanya lab kita itu bukan khususnya dalam pembelajaran bukan di lab tetapi di kelas, karena itulah tempat belajar tentang pembelajaran. Jadi ada hubungan itu ya. Kalau di lab terus terlalu teoritis ya, tapi kalau di kelas itu sudah lebih praktis dan akan kita menghasilkan hasil yang lebih real. Itulah beberapa teori aplikasi dari connectionism. Nah, kembali, classical conditioning and connectionism are the two theories occupying the first half of the 20th century. Jadi dua teori ini hampir 50 tahun berlangsung ya. Tidak ada yang berani membantah. Ya. Nah, itu yang neo. Nah, ini juga neo. Ini nanti saya akan kembalikan ke teori yang terakhir. Ada beberapa teori ini memang, tapi yang paling populer itu yang terakhir, Skinner's operant conditioning. Ini yang paling terakhir dan juga sampai sekarang diperlakukan. Itu akan pelajari dengan bab tersendiri ya. Define reward as reinforcement and describe behavior change bukan behavior ya, as a function of response consequences ya. Jadi Skinner itu hanya menambahkan satu elemen di dalam SR itu ya, S stimulus, R response, dan yang berikutnya itu adalah reinforcement. Itu harus ada. Itu membuat learning lebih efektif. Nah, itu aja bedanya. Kalau classical conditioning dan connectionism hanya melihat dua elemen saja, S, R. Tapi yang modern, new behaviorism, Skinner terutama ya, menekankan ada elemen yang ketiga, yaitu reinforcement. Artinya diberikan response atau kadang-kadang disebut konsekuensi atas respon yang diberikan. Misalnya stimulus, orang melakukan orkestra ya, seorang penyanyi melakukan dan responnya terhadap stimulus, dia dihadapkan dengan audience yang begitu besar dan dia mencoba menyanyi. Itu sebagai responnya karena ini adalah orkestra. Lalu dia memberikan yang terbaik yang sudah dikuasai selama ini. Tapi kalau tidak ada tepukan tangan dari audience, dia tidak akan berkembang. Tapi sebaliknya, kalau ada tepukan dari audience dengan begitu meriah, itu menantang ya penyanyi tadi akan berlatih lebih baik lagi. Nah ini yang terpenting ya, reinforcement itu sangat penting untuk bisa meningkatkan responnya di kemudian hari. Saya kira dengan tepukan itu tadi, saya kira si anak tadi yang berusaha menyanyi dengan sebaik-baiknya akan berlatih terus dan meningkatkan kemampuannya sampai dia menjadi penyanyi yang populer ya. Itu sebenarnya, karena itulah kita sebagai guru juga terhadap siswa yang lemah di kelas, kalau dia bisa jawab sedikit aja, kita harus berikan pujian juga ya, bagus, walaupun tidak lengkap ya jawabannya, wah bagus. nanti kita lengkapi jawabannya ya. Tapi bagi anak itu sendiri sudah merasa, wah saya bisa kok. Nah ini sangat penting dalam proses pembelajaran ya, yaitu Skinner ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya. Memang semua ini dijelaskan, kalau mau semuanya ini saya tidak punya waktu untuk itu ya, tidak ada waktu, bisa Anda baca sendiri nanti, dan tidak perlu ini dikhawatirkan karena yang paling penting adalah Skinner sendiri. Tapi lengkap ini ada penjelasan yang lain-lain juga ya, bisa kelak juga ada macam-macam ini. Nah ya, semua ada ya, tidak perlu bahas itu semua ya. Saya teruskan aja dengan topik yang berikutnya ini, sebagai perkembangan berikutnya adalah Gestalt Psychology. Nah ini yang baru, melihat tidak puas dengan behaviorisme dan connectionism ya. Ini kita masuk ke behaviorisme, Gestalt Psychology sekarang. Sudah mulai kognitif, walaupun belum berani blak-blakan ya. Gestalt Psychology, Cognitive Perspective. Sudah mulai sebenarnya mengakui adanya kognitif itu sendiri ya. Ini muncul, his reaction against the study of sensation, studi sensasi dalam ilmu jiwa sebelumnya atau filsafat sebenarnya ya, hanya rasa-rasa itu kan istilahnya in psychology, and behavioristic perspective. Jadi against ini mencoba lari dari baik yang bersifat sensasional dulunya filsafat maupun yang behavioristik, ingin maju selangkah ya. Pelopornya adalah Wex Wertheimer ya. Ya, dengan menemukan laws of perception in learning atau problem solving sebenarnya. Law of perception itu adalah law of persepsi ya, persepsi kita ya, juga rasa-rasa ini. Rasa-rasanya kalau ini masalahnya, pecahannya harusnya begini. Nah, seperti itu ya. Jadi itu semata-mata karena pengalaman. Itu membuat persepsi kita akhirnya semakin maju ya. Itu tapi harus dengan pengalaman dulu. Sehingga mendapat persepsi yang lebih baik tentang sesuatu ya. Tiap orang itu akan mengalami perubahan-perubahan itu ya. Seperti katakanlah montir yang sudah ahli itu tanpa menganalisis secara fisik ya, dengan mendengarkan suaranya saja mobil itu ya, dia sudah merasakan wah ini salahnya di sini nih, sudah bisa. Tapi kembali itu kan berdasarkan pengalaman dulu ya, sehingga persepsinya tuh semakin lama semakin canggih begitu. Nah, ini perlu pengalaman. Tapi ini kan kembali, walaupun dia tidak menganalisis itu secara fisik ya, tapi sudah bisa mendapatkan persepsi yang benar tentang terjadinya kesalahan pada mobil misalnya. Langsung buka ininya, perbaiki ininya, jadi sudah ya. Nah, itu biasanya montir yang punya persepsi yang bagus ya, itu berdasarkan pengalaman biasanya. Laws of perception, ya, ini yang paling penting ya. Jadi sebenarnya gestalt itu artinya keseluruhan. Kalau kita melihat sesuatu, itu kita tidak melihat detailnya. Itulah ciri khas dari behaviorisme. Itu mulai dari yang kecil-kecil dulu, sedikit demi sedikit tambah-tambah menjadi banyak. Itu ciri khas behavioristik. Jadi seperti membangun gedung, dimulai dengan bata dulu ditumpuk-tumpuk, menjalilah tembok dia. Tembok dikabungkan menjadi tembok lain, menjalilah ruangan dia. Nah, di atasnya dibangun tembok yang berupa atap, nah jadilah rumah. Nah, seperti itu. Tapi Gestalt terbalik. Melihat keseluruhan dulu. Nah, baru ke detail. Nah, ini bertentangan sekali dengan behaviorisme ya. Baik, itu dasarnya. Nanti kita akan lihat juga dalam praktik pendidikan. Ini juga diberi contoh katanya. A melody in different keys. Melodinya sama, tapi kuncinya itu beda. Nah, ini kembali kita butuh seorang ahli musik ini ya. Katanya itu beda. Misalnya lagunya diciptakan dengan nada dengan kunci C, tapi dimainkan dengan kunci G. Katanya beda. Beda. Walaupun lagunya sama, tapi rasanya beda. Nah, inilah satu contoh yang paling khas juga ya. Jadi harus dimainkan dengan sesuai dengan kunci aslinya, nah, baru bisa menimbulkan suasana yang indah seperti aslinya. Kalau diubah, kuncinya akan berubah juga nadanya ya. Ini yang bisa menerangkan tentu yang tahu musik ya. Kita hanya bisa meraba-raba itu barangkali. Tapi itu yang ditulis di buku ini ya. Melody in different keys, the same melody in different tone sensation, katanya. Tentu yang asli itu yang jauh lebih indah dibandingkan dengan kunci-kunci lainnya gitu. Sudah berubah ya sensasinya. Basic assumption, molar behavior rather than molecular behavior. Molar itu bersifat besar, molecular itu yang paling kecil. Nah, jadi mola itu jauh lebih penting daripada molekula. Jadi bertentangan ini dengan behavioristic point of view ya. Point of view, molekula itu yang lebih penting. Ya. Gedungnya kemudian terjadi. Karena itulah kalau kita mengajar dengan behavioristic itu mulai dengan A, B, C, D itu. Ajari itu satu persatu. Tapi dengan Gestalt tidak perlu satu persatu dulu, langsung aja beri teks. Nah, ini nanti kita akan aplikasikan ini dengan membaca permulaan ya. Itu ada teorinya sedikit kaitan dengan behavior apa Gestalt tadi. Studying perception rests on the difference between geographical ya, and behavioral environment. Ini dibandingkan ada dua katanya environment itu ya, berbeda. Yang pertama geographical, yang lainnya adalah behavioral. Ya, itu beda antara thin ice and a plane. Ini beda, negara kita enggak ada ini. Jadi negara yang punya winter yang berat, danau itu bisa menjadi daratan, tapi yang dilapisi dengan es. Anak-anak bisa bermain juga di atasnya. Ya. Itu beda antara reality and perception. Jadi kalau kita tidak pernah pergi ke lapangan itu ya, kita akan melihat itu seperti lapangan biasa. Tapi orang yang sudah pernah pergi ke sana waktu musim panasnya, itu danau melulu. Indah memang. Ya. Sekarang musim dingin, itu sudah menjadi lapangan sepak bola. Tapi persepsi orang yang sudah pernah tinggal di situ, itu akan selalu berhati-hati. Ya, bermain di situ. Karena ada kalanya es itu semakin tipis dan berbahaya. Tapi orang baru tidak pernah sama sekali, tentu tidak melihat bahaya itu ya. Nah, itu bedanya, persepsinya beda. Ya, orang yang baru tanpa pengalaman itu akan melihat itu sama dengan lapangan olahraga saja, tidak was-was ya bermain di sana. Tapi orang yang sudah pernah melihat realitasnya itu akan selalu berhati-hati mengukur apakah ini aman atau tidak ya. Karena kalau bisa jeglong itu bisa hancur dan dingin di bawah ya, dan seterusnya. Dan itu bedanya antara persepsi dengan realitas. Reality and perception selalu beda. Nah ini sekarang banyak dibicarakan di politik ini ya, persepsi dan realitas. Kebanyakan memang persepsi. Ya enggak, nyatanya enggak begitu kok. Persepsinya yang menonjol sekarang ini. Dan itu nyata, itu juga yang dibahas dalam Gestalt Psychology ini, ya. Persepsi yang dibahas karena itu nyata juga ya. Tapi tidak seperti apa adanya sebenarnya. Itu sudah berubah tergantung persepsi kita masing-masing ya. Memang suka diterima dulu, nanti kita akan lihat. Nah kembali, the individual doesn't react to local stimuli as local and mutually independent event, but to a constellation of stimuli. Nah reaksi kita secara real kepada kenyataan hidup ini, kita tidak bereaksi kepada stimulus itu secara lokal. Kita selalu bereaksi kepada keseluruhan ya. Dalam melihat gunung, kita lihat itu indah. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan, banyak jurang-jurangnya dan seterusnya, batu-batunya juga ya. Tapi secara sepintas, kita akan lihat biru ya, dari kejauhan lebih-lebih, itu indah sekali, luar biasa ya. Tapi nyatanya tidak seindah itu. Nah inilah kenyataan, itulah persepsi kita terhadap semua orang ya, semua kenyataan juga dan alam ya, constellation of, contohnya banyak di Bali ya. Ini juga ada beberapa hukum ya. Nah ini ada beberapa hukum, dia buku halaman 37, mudah-mudahan Anda halaman figure 3.2, coba lihat itu ya. Ada beberapa hukum perceptual organization. Proximity, kita melihat sekali mana yang dekat itu yang merupakan satu kesatuan. Proximity, dekat itu lebih menonjol, itu yang kita lihat sepintas ya, walaupun setelah kita teliti sebenarnya bukan begitu saja, tapi itulah kesan pertama ya. Itu yang similarity, coba yang kedua, hukum yang kedua itu gambarnya, coba lihat yang dekat itu sudah tadi ya, similarity yang sama itu merupakan kesatuan lebih menonjol. Yang sama, yang kedua. Itu kita lihat garisnya itu menurun daripada ke samping. Karena ada similarities di situ ya. Itu persepsi kita itu. Melihatnya, kenyataan bisa sama-sama sebenarnya itu kita, sepintas kita lihat itu akan garis-garis itu menurun. Nah yang lebih jelas lagi yang open direction, lingkaran itu sebenarnya tidak lingkaran utuh, ada titik-titik, ada open, tapi tidak kita lihat opennya itu, kita lihat utuh itu lingkaran ya, apalagi sepintas. Nyatanya itu tidak lingkaran utuh kan. Itu juga. Itu kelihatan sekali. Sepertinya enggak ada lubang-lubangnya itu ya, utuh sepertinya. Apalagi kalau kita lihat dari jauh dikit itu ya, itu akan kelihatan lebih utuh ya. Lalu yang terakhir, simplicity. Kita lihat dua gambar itu seperti apa namanya? Itu kita lihat yang C itu yang terakhir itu ya, kelihatan sama dengan yang A. Ya enggak? Walaupun sebenarnya itu lebih kompleks. Awal-awalnya kita lihat sama aja ini. Seperti apa namanya? Kartu domino. Domino ya. Kita lihat oh kartu itu sama ini. Tapi kalau kita lihat lebih oh itu C itu beda. Ya, baru kita lihat kemudian ya, setelah kita lihat detailnya. Tapi awal-awalnya persepsi kita itu sama dengan kartu domino, sama dengan A yang lebih sederhana. Ya, kita sederhanakan yang kompleks itu. Kita lihat seperti yang pertama itu. Walaupun sebenarnya dia lebih kompleks, ya. Nah, kelihatan ya. Nah, kelihatan segi 6-nya itu atau segi 5 itu ya. Tapi kita lihat lebih dominan adalah kartu dominonya. Itulah contoh-contoh persepsi. Artinya memang sedikit menyimpang dari realitas, tapi itulah yang terjadi. Nah, inilah soalnya mental event ya yang disoroti oleh apa namanya? Oleh Gestalt psychology ini. Ternyata hidup ini, jiwa kita ini juga cenderung seperti itu ya, tidak apa adanya, tapi tidak sesuai dengan fisiknya ya, tapi sesuai dengan mental eventnya. Ya, kita sering ya mengelabui ya, kenyataan. Kita ingin melihat keseluruhan dulu. Nah, itulah sebenarnya hakikat dari Gestalt psychology ini. Nah, coba kita apa namanya aplikasikan ini ke learning langsung ya. Inside experience. Ini contohnya seekor kera ditaruh dalam satu ruangan lalu digantungi dengan makanan misalnya pisang. Tapi di luar jangkauan kera itu sendiri untuk bisa mencapai pisang itu ya, tangannya terlalu pendek. Apa reaksi kera itu? Kebetulan di sana ada tongkat, ya apa tongkat ya. Lalu itu dipakai oleh kera itu sendiri untuk bisa mencapai pisang itu. Tapi kera ini juga sudah dianggap binatang yang paling pandai ya dari yang lainnya. Nyata dia mampu melakukan. Sama juga dengan anak kecil, kalau kita coba anak kecil ditaruh, disediakan tongkat, disediakan kursi. Ya tentu anak yang mungkin sudah umur 2 tahun barangkali ya, atau 1,5 tahun. Beli mainan, ya ingin mengambil itu, dia coba tangannya, tidak mungkin. Akhirnya dia menggunakan insight-nya, ya, insight-nya kira-kira mana yang akan dia pakai. Nah, langsung ada tongkat, nah bisa dia kaitkan secara otomatis itu untuk bisa menjangkau mainan itu sendiri. Bisa saya kira. Nah, bisa dicobakan ini dengan anak-anak saudara, diberi tantangan-tantangan seperti itu ya kan. Dia mempunyai insight. Ya, akan mencoba dan logis juga apa yang dia lakukan ya. Kalau disediakan kursi, barangkali kursi akan ditarik dulu ya. Tapi karena berat, akhirnya dia berpikir, ada cara lain enggak? Nah, ini ada tongkat, ya itu bisa dicobakan ya. Dia naik ke kursi itu atau dia pakai tongkat itu. Ini kera ini kebetulan memberikan tongkat saja ya. It has an insight to use the tool to get the food. Nah, itu punya, jadi kera juga punya mental qualities ya dalam menangani ini. Ini juga dalam pembelajaran ya. Arbitrary versus meaningful learning. Jadi kita kalau mengajar itu harus memberikan yang disebut dengan meaningful learning. Jangan arbitrary. Arbitrary artinya random. Tidak ada kaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya contohnya, John's phone 7829031. Ini random sekali, sukar dihafal ini. Makanya sekarang ada yang namanya nomor cantik. Dan lebih mahal, ya enggak? Ya pintar juga yang jualan itu ya. Sengaja disusun sehingga kelihatan cantik dia ya. Akhirnya dibeli dengan walaupun harga lebih mahal. Karena memang tidak random seperti ini. Ini agak sukar dihafalkan ya. Tapi yang apa namanya, yang agak teratur yang disebut meaningful ya. Karena itulah dalam pembelajaran kita harus memberikan pembelajaran yang bersifat meaningful. Nah, ini contohnya. Ini bukan arbitrary. Ini mudah dihafalkan. Ya, kita juga yang belajar aljabar dulu di SMP, ya sampai sekarang kita bisa ingat ini. Walaupun itu diubah angka apanya, A, B-nya, P dan Q misalnya, itu bisa kita tulis dengan lengkap ya. Karena itu meaningful, bukan arbitrary. Itu kuadrat. Ya, kuadrat. Iya, kuadrat kan. Nah, itu kan kita hafal itu. Ya enggak? Itu enggak logis, Mas. Ya? Logis enggak? Iya, tadi saya lihat enggak logis karena duanya itu gede. Oh iya. Iya, iya. Karena angkanya itu yang ada kira-kira ya. Gede lumayan sedikit. Ya enggak? Tapi itulah, itu yang lebih baik daripada yang meaningless ya. Atau arbitrary, senseless, katakan sini. Jadi ini beberapa contoh ya daripada, tapi yang paling penting Carl Duncker ini ingin mencoba mengajarkan bagaimana caranya memecahkan masalah. Jadi dia merumuskan ada tiga faktor atau tiga elemen di sini, comprehended the conflict. Jadi harus kita paham dulu konfliknya apa sih, baru bisa dipecahkan. Jangan mencoba pecahkan tanpa mengetahui konfliknya, itu akan tidak ada jalan keluar, bahkan sesat ya. Dangkal ya, misalnya A cannot reach the food, jadi dia tidak bisa mencapai pisang itu. Itu sebenarnya masalahnya. Sehingga untuk bisa mencapai itu, apa yang perlu dipecahkan? Basic difficulty juga dilihat. Apa sih kesulitan yang paling penting? Its aim is too short. Nah ini, sering kita dalam memecahkan masalah, kita tidak melihat kesulitannya apa sih? Nah ini, kita sering berputar-putar ya. Akhirnya tidak bisa selesai. Ya. Lalu yang ketiga, solution, make use of something that extend its reach. Ya, itu ada dalam table 3.1, page 41 ya. Itu caranya, ada tiga. Pertama, konfliknya apa, kesulitannya apa, dan barulah kita bisa memecahkan itu dengan baik. Artinya sederhana, tentunya masalah itu semakin kompleks ya. Tapi ini dasar. Kita harus tahu dulu konfliknya apa sih, lalu kesulitan dasarnya mana, dan bagaimana caranya memecahkan basic difficulty ini. Dan itulah solusinya. Nah inilah, menurut teori ini seperti ini. Walaupun masalah itu ada yang berkembang seperti sekarang ini ya. Apa masalahnya? Politik ini. Diangkat, dilantik, atau tidak, aneh itu aja ya. Pak Presiden dan para ahli juga tidak bisa memutuskan sampai sekarang ini ya. Nah ini memang berat itu ya, karena konsekuensinya itu yang berat. Oke. Ini juga ada beberapa latihan, transfer of training, itu artinya harus dilatih dulu ya. Kalau sudah tahu, itu contoh-contohnya. Move 3 matchsticks to make 5 squares. Itu juga kalau sudah dilatihkan, tentu akan bisa dilakukan. Karena kembali problem solving, dalam mengajarkan kita juga perlu melatih anak-anak dulu. Berikan yang mudah dulu, kemudian maju ke yang lebih sukar. Tapi kembali semuanya ini adalah latihan, ya. Dan juga banyak functional fitness refers to ability to see the element of sequence in a new way, new use of the new use for the pliers. Juga hal-hal yang sangat dasar yang sering kita juga nggak bisa memecahkan. Problem set juga ada banyak ini. Ada beberapa contoh di sana dalam buku itu, ya. Jadi perlu latihan. Tadi akhirnya cari yang paling efisien. Ya, problem set. Using a strategy for several problem on subsequent problem solving. Contohnya water jars. Memindahkan jumlah air tertentu ke ember yang lain, ya, dengan alat-alat yang berbeda-beda. Tentu ada cara yang lebih efektif daripada cara yang lain. Ini kembali perlu latihan, biar anak-anak saling memahami mana yang lebih efektif, ya. Ada beberapa cara itu. Cara table 3.2, ya. Ini purposive behaviorism. Ini juga lanjutan sedikit dari gestalt ini, ya. Disebut purposive behaviorism, artinya person yang punya tujuan, yang punya goal harus dicapai. Latent learning, learning is different from performance. Maksudnya bahwa kalau kita bisa melakukan itu, belum tentu itu berarti learning. Barangkali hanya baru sekali kita bisa lakukan, tapi learning jauh lebih dalam daripada itu, ya, yang bisa mengetahui dasar-dasarnya. Jadi beda sekali learning dengan performance. Performance apa yang kita bisa tunjukkan, tapi learning lebih jauh daripada performance. Ya, karena performance bisa meniru, ya, walaupun kita tidak mengerti, bisa menirukan. Tapi learning itu tentu kita harus mengerti, ya. Ya, itu jadi lebih dalam daripada performance. Karena itu dalam pembelajaran tekanan kita pada learning, ya, supaya anak-anak ngerti. Nah, itu baru namanya learning. Walaupun dia bisa menunjukkan, bisa mecahkan satu soal, tapi yang lain enggak, padahal sebenarnya tidak beda. Nah, ini berarti kan baru performance, ya, belum learning. Nah, perlu dilatih lagi, nah, itu kasarnya, ya. Perlu dicobakan lagi. Jadi kita tidak puas hanya melakukan sekali atau dua kali, ya, terus harus dicobakan lagi sampai dia tidak pernah membuat kesalahan, ya, artinya sudah terjadi learning, ya. Sampai terjadi cognitive learning, itu sampai itu kognitif kita berubah, ya, dengan latihan-latihan seperti itu. Contohnya ini, kita punya cognitive map yang benar. Ini contoh yang paling konkret yang saya pribadi alami. Kalau saya tinggal di satu kota dan cognitive map saya mengenai kota itu salah, saya tidak senang tinggal di situ. Salah dalam arti saya lihat matahari terbit di barat. Nah, itu cognitive map saya yang salah. Mungkin karena saya datang ke kota itu pada malam hari, di mana tidak ada matahari, ya, dan saya juga mengantuk, sehingga datang ke tempat itu, lalu langsung tidak tahu arah, mana barat, mana timur. Tentunya besok paginya saya bangun, lah, matahari terbit di barat. Nah, ini namanya cognitive map saya yang salah, dan membuat saya tidak kerasan tinggal di situ, ya. Karena akhirnya saya tidak bisa cerita mengenai apa-apa mengenai kota itu, ya. Itu sering saya alami. Dan sukar mengubah. Sekali sesat, tersesat terus, ya, tidak bisa diubah. Itu pengalaman pribadi saya, ya. Sampai, ya, kadang-kadang, tapi kalau sudah keluar dari katakanlah daerah itu, bisa benar lagi. Tetapi harus pada pagi harinya, ya, saya keluar tempat itu sampai saya lihat, oh, matahari sekarang di timur. Nah, artinya cognitive map saya sudah benar. Tapi kembali saya ke tempat semula itu, kembali seperti itu, loh, kok di barat lagi kelihatannya matahari ini, dan seterusnya. Tidak bisa diubah itu, ya. Itu namanya wrong cognitive map. Dan ini perlu diperbaiki, ya, dan sukar sekali. Maka itu jangan sampai ada cognitive map yang salah, ya. Itu sering kita memberikan pada anak-anak kita, wrong cognitive map. Nah, ini kembali mengenai contohnya Kurt Lewin's concept of life span. Itu sudah mulai menekankan adanya unsur yang ketiga. Jadi tidak S dan R saja, tapi ada P. Jadi B, behavior, itu adalah function dari P. P itu person dan environment. Jadi ada unsur P-nya. P-nya person. Maksudnya ada pikiran manusianya yang memegang peranan. Baru ada behavior yang benar. Nah itu, jadi tidak murni hanya pengaruh environment, ya, saja. Nah ini mulai dari apa namanya, mulai Levins ini sudah mulai melihat bahwa stimulus response itu belum cukup, ya, harus ada P-nya untuk menentukan B, ya. Jadi person and state of psychological environment, E. Jadi B sama dengan F, P, E. Jadi ada dua unsur, ya, yang bisa menentukan environment. Kembali kaitan dengan apa yang saya katakan tadi, tidak murni anak yang jelek ditaruh di environment yang jelek menjadi jelek. Tidak murni, ya. Ada sebagian besar barangkali, ya, tetapi ada yang lain, ya, karena P-nya berperan, ya, kemampuan otaknya berperan di sana. Nah, ini istilahnya, behavior is a function of the person, P, yang menentukan, dan the psychological environment. Ya, lingkungan pun itu bukan physical environment dilihat, tapi psychological environment. Jadi ini pengaruh gestalt, ya. Jadi dia lihat lingkungan itu tidak apa adanya, tapi dia lihat lingkungan itu dari persepsinya dia, ya, tidak apa adanya itu. Sudah mulai beda, ya, I-nya itu berbeda, ya. Namanya psychological environment. Kembali itu, ya. Ini beda, ya, namanya learning information is beda dengan motivational learning. Jadi kalau hanya information itu lebih mudah, tapi motivational learning jauh lebih sulit, ya. Itu yang ditekankan. Jadi jauh lebih dalam. Nah, contohnya the spastic child has to learn to relax. Ini kembali anak-anak yang tidak mau diam. Nah, itu sukar sekali itu membuat dia diam. Ya, itu sama dengan itu beda dengan learning French vocabulary. Jadi yang pertama itu jenis motivational learning, itu jauh lebih berat, ya. Yang kedua itu, ya, informational learning. Walaupun yang kedua itu berat juga, ya, tapi toh lebih mudah dari yang pertama, ya. Sama dengan different also from learning to like broccoli, ya, untuk anak-anak ini. Ya, padahal itu sayur yang paling baik, ya, menurut ilmu, ya. Tapi anak-anak paling tidak suka, ya, brokoli. Katanya ini budaya barat ini. Kita awalnya tidak terlalu banyak menggunakan itu. Nah, itu dalam pengembangan berikutnya kita harus mengubah cognitive structure kita. Ya, dalam proses belajar mengajar, itulah proses mengubah cognitive structure kita. Sama tadi dengan cognitive map, itu perlu diubah menjadi yang benar, jangan yang salah. Dan dalam lingkungan hidup kita pun, kita harus mengubah cognitive structure kita menjadi cognitive yang benar structure-nya, ya. Dan berubah sesuai dengan pengalaman, lingkungan mana tidak bisa dibenari, ya. Nah, kembali ini hampir terakhir ini. Similarities between behaviorism dengan gestalt psychology. Kedua-duanya similarities, dua-duanya berdasarkan on experimental observation of behavior, memperhatikan tingkah laku. Dua-duanya mementingkan tingkah laku. Dua-duanya laws and principles that are testable, masih bisa membuat hukum yang bisa dites secara jelas. Jadi tidak sensasi ya, tapi harus bisa juga jelas, testable. They apply their principle in real world situation. Ini persamaannya ada tiga, ada di buku ini. Ini singkatan. Nah sekarang the differences, yang the differences ya. Ini yang pertama, ini yang behaviorisme. Nah ya, ini konsepnya learning is association between elements. Kedua, trial and error. Ya, emotional reflexes responses. Tiga, SR paling-paling reward. Itu yang sudah modern itu ya. Dan ada pairing. Ada apa namanya tadi yang ada lalu dihilangkan. Pairing ya. Tapi yang gestalt, individual react to unitary, artinya bertindak kepada keseluruhan, meaning whole, meaningful wholeness ya, lihat keseluruhan. Lalu itu membuat learning is the organization of sensory field, ada organisasi melihat lalu berubah. Ya, kalau kita lihat tadi lingkaran itu kadang-kadang oh penuh, kadang-kadang oh ada lubangnya. Lihat penuh lagi ya ini. Terus begitu, berubah-ubah. Ya, tidak stabil. Seperti kita pernah melihat ya, ada di psikologi itu ada dua fase, fase bunga ya di hadapan. Bisa kita lihat oh itu dua fase. Kadang-kadang kelihatan oh itu ada dua muka. Ya, kita lihat berganti-ganti. Nah, itu tidak stabil ya, dinamis. Ya, bergerak, berubah-ubah ya. Itulah kenyataannya terjadi ya. Lalu reorganization itu akan terus terjadi ya, akhirnya berubah-ubah. Terlalu diubah lagi dan seterusnya. Itu yang terjadi. Dan yang terakhir, constellation of stimuli organization and reaction. Nah, itu yang terjadi ya. Berkali-kali diubah lagi juga ada cekung dan cembung itu ya. Kita lihat kadang-kadang cekung, kadang-kadang lihat cembung dan sebagainya. Itu juga segitiga, segi empat itu ya. Kita kadang-kadang lihat nah, itu masuk ke dalam ada saya kira contoh segi empat segi itu. Kita lihat mengembang, bisa melihat cembung, kadang-kadang melihat cekungnya. Nah, yang terakhir sekarang ini dalam in class. Ini tidak ada di buku ini. Jadi pada waktu kita belajar membaca permulaan, ini teori gestalt itu akan memberikan minimal kalimat dulu. Jadi bukan huruf dulu. Ya, kemudian itu baru huruf. Ya. Ini Ibu Budi ya, tadi malam ini juga muncul ini ya di TV ya, tapi Budi Gunawan itu anunya. Ini lama ini asli ini. Buku ini dari buku ini, buku bacaan anak-anak SD permulaan ya. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Dan itu Budi, Ibu Budi. Jadi kelihatan kalimat dulu yang menjadi topik, bukan huruf. Dan itu dibaca berkali-kali. Ya, akhirnya anak bisa memahami beberapa huruf di sini. Jadi bukan satu huruf dulu. Ya, seperti behaviorisme harus satu huruf dulu. Besoknya satu huruf lagi, lusanya satu huruf lagi, dan baru digabungkan menjadilah kata dan seterusnya. Ini langsung ya melihat keseluruhan. Dan bahkan, nah ini yang terakhir ini ya, storytelling itu dari cara mengajarkan membaca permulaan. Anak TK tidak perlu diajar A, B, C-nya. Ya, ini cara gestalt ini ya. Ini dia praktikan banyak di Australia dan Selandia Baru. Tapi di Amerika kembali ke teori behaviorisme. Mengajarkan huruf demi huruf juga. Dan di Indonesia kembali ke huruf demi huruf dulu. Tapi menurut pengalaman, menurut juga penelitian, yang lebih baik, lebih cepat itu adalah menggunakan teori gestalt ini. Itu akan cepat. Saya dulu waktu SD belajar dengan teori behaviorisme. Belajar A, I, U dulu ya, macam-macam. Tapi pengalaman pribadi saya baru bisa membaca kelas 4 SD. Sebelumnya saya selalu membaca A, Sa, A, Ya, Sa, Ya. Seperti itu. Jadi pelan sekali. Tidak langsung baca saya. Tidak bisa. A, Sa dulu ya. Ya, A, Ya, saya pergi, pergi, pergi, baru begitu. Jadi lambat sekali. Ya, itu yang saya alami pribadi. Tapi adik-adik saya yang belajar dengan ini, di kelas 1 dia sudah bisa baca ya dengan lancar. Ibu pergi ke pasar langsung tanpa bu. Ini pengalaman pribadi lagi waktu saya mengajar anak ibu-ibu belajar bahas apa membaca ya PBH kan merata sebut huruf. Seorang ibu mencoba ab, a, ba, ab, i, b. Lalu apa bunyinya bu? Tidak bisa dia. Lama sekali dia berpikir ya. Lalu dia ab, a, ba, ab, i, b. Lalu bunyinya apa? Tidak bisa. Lalu ada anak kecil di sekitarnya yang suka nonton ya. Ibu-ibu mereka belajar ya. Kelihatan kan ibu-ibunya bodoh ya. Anaknya kan pandai-pandai ya bisa membaca ya. Itu loh ibu yang ibu pelihara di rumah itu. Karena ini di Bali ya. Kan semua ibu punya itu di Bali. Di belakang itu loh ibu yang ibu kasih makan tiap hari itu. Siang malam itu. Di pagi sore itu ibu kasih makan itu. Nah ibu itu sudah berpikir. Apa itu ya? Lalu dia bilang A, B, A, B, B. Tidak bisa juga. Lalu karena pengaruh anak-anak kecil itu loh ya, ibu pelihara di belakang itu loh. Yang ibu kasih makan tiap pagi dan tiap sore itu. Ab, A, ba, ab, I, B. Celeng. Nah, itu. Itu hasilnya. Ya, gak bisa dia baca itu. Bacanya jadinya celeng. Kan harusnya babi gitu kan. Ini kok celeng ya, karena yang meaningful learning itu ialah yang dipelihara di rumah dikasih makan itu, yaitu memang celeng ya, bukan babi, karena bahasa Indonesia-nya bahasa Bali-nya bukan babi ya, ya celeng di Bali itu celeng ya. Itu satu contoh aja. Oke, sampai itu aja pelajaran ini. Dan minggu depan saya akan maju ke bab 4, itu kembali menerangkan mengenai instruction, learning and instruction ya. Ada pertanyaan dulu? Absennya belum Pak. Ya? Absennya kayaknya belum. Oh iya maaf, ini putar ini. Apa ini saya ya. Ada yang bertanya dulu? Masih ada waktu dikit ini. Jadi ini aplikasi dalam apa namanya pembelajaran. Makanya di sekolah kita harus memberikan keseluruhan dulu. Misalnya hari ini kita akan belajar tujuan itu kan keseluruhan dulu. Ya, hari ini akan kita belajar penjumlahan dalam angka 1 sampai 10. Jadi kita beri keseluruhan dulu. Nah, baru kita masuk satu per satu mulai dari angka 5 ke bawah ya, baru nanti 5 ke atas dan seterusnya ya. Itu sekarang pertama. Itu contoh paling konkret. Dan juga nanti dalam presentasi kita kalau ada 5 items ya, kita tunjukkan dulu dalam satu slide 5 items ini. Misalnya ada 5 faktor, inilah faktor-faktornya. Ya. kemudian baru kita terangkan satu per ini. Ini juga pendekatan gestalt namanya ya. Dibanding individu dulu masing-masing satu dua, anak-anak banyak yang bingung. Tapi kasih dulu keseluruhan itu. Baru nanti kita terangkan satu per satu. Nah, itu akan jauh lebih baik ya. Silakan, Pak. Saya ingin menjawab. Ya. Jadi kalau nggak salah, di awal Bapak sempat sibuk. Kalau misalnya matematika itu sebaiknya yang ya, pakai teori behaviorism yang lama dari easy from easy to ya, hard. Gitu. Ya. Berarti kalau misalnya saya gestalt ini, berarti kalau saya simpulkan sih, ya, sebaiknya kalau saya menjawab matematika jangan sampai yang sama sekali pakai gestalt. Gitu. Betul. Saya kira memang itu harus kombinasi. Ada aspek-aspek apa gestaltnya, juga ada aspek-aspek behaviorismenya. Jadi itulah sebenarnya hakikat ya, belajar itu tidak semua teori itu akan kita hilangkan ya. Ada aspek-aspek yang sangat menguntungkan, tapi ada aspek yang tidak benar ya, itu yang kita tinggalkan ya. Yang benar itu kita harus aplikasikan ya, itu jawabannya. Kalau misalnya kayak misalnya gestalt ini Pak, misalnya kalau misalnya tuh ada perkala ya, berarti contohnya seperti apa? Ya, tadi sama, misalnya hari ini kita akan belajar penjumlahan dalam angka-angka dari 1 sampai 10. Ya, itu pertama, kan keseluruhan. Ya, dari yang 1 pokoknya 10. Tapi nanti kan mulai detailnya, nah, satu per satu ya. Ya, kita berikan dulu, jangan langsung misalnya 5 tambah 8. Ya, sebaiknya kita mulai dengan 3 tambah 2. Sehingga tidak melewati angka 10 kan. Itu dulu sampai hafal betul ya. Paling-paling 4 tambah 5, 9 jadinya kan. Itu dulu kita mantapkan sampai anak itu siap. Nah, baru yang kedua. Nah, kalau mereka sudah siap, nah kembali hukum readiness ya. Nah, sudah siap. Nah, baru kita maju ke angka yang melewati angka 10. Nanti juga bertahapnya seperti itu. Bisa, Pak? Itu contoh konkretnya. Dua itu dipakai ya. Dua itu dipakai. Jadi pada umumnya kalau kita memberi informasi, kita selalu memberikan secara umum dulu. Inilah yang akan kita bahas. Kalau punya slide, justru slide yang pertama itu kita tunjukkan. Nah, baru nanti slide kedua itu sudah mulai detail. Satu persatu. Itu kembali kombinasi dari dua teori. Dan justru tidak terbalik ya, jangan 5 tambah 8-nya dulu, karena ada angka di atas 10. Itu akan menyulitkan anak-anak. Ya, apalagi kan lebih dari tangannya ini ya, 10 ini kan, ini maksimal. Nah ini, satu realitas anak-anak juga, dia menghitung dengan jarinya kan, itu harus kita terima. Ya, 3 tambah 2, 2, 3. 3 sama 2, nah ini baru dihitung kan. Nah ini memudahkan anak. Jangan sampai diangkat kakinya lagi gitu kan. Nah kemudian baru nanti anak-anak boleh mengangkat kakinya ya. Bagus pertanyaan ini ya. Baik, terima kasih. Sampai nanti. Ya. Terima kasih Pak. Selamat makan dulu ya.